إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Berkata Al-Imam Al-Hafid Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin bab At-Taubah hadis yang pertama dalam bab ini beliau mengatakan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya aku telah mendengar dari Rasulullah SAW dia berkata, Wallahi, demi Allah, aku sungguh telah beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Kata Rasulullah sallam, wahai para manusia, wahai para hamba Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari semalam 100 kali. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini merupakan dalil dari sunnah penjelasan dari ayat yang telah kita baca di perjumpaan yang lalu. Itu perintah agar kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dua hadis ini merupakan dalil wujub taubah dari dalil-dalil yang ada selain dari ayat. Kalau yang lalu wajibnya taubat dari ayat, dalil ayat. Wahadhanil hadithani zakarahuma al-muallif rahimahullah liyastadillu ala dhalika bisunnah. Dua hadis di atas merupakan dalil yang digunakan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk berdalil yang diambil dari sunnah. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, li'annahu kullama tadhafarat al-adillah ala syai'in qabiyya sara au qada wa sara au jaba. Setiap suatu dalil, satu masalah dalilnya lebih banyak. Lah, banyaknya dalil yang sahih menunjukkan kuatnya permasalahan itu, kuatnya dalil itu, dan menunjukkan begitu pentingnya permasalahan itu, dan menunjukkan kewajiban yang lebih tinggi. Fadzakara hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diterangkan bahwasanya Nabi sallam annahu aqsama bi annahu yastaghfirullah wa yatubu ilaihi akthar min 70 marrah. Dalam hadis Abi Hurairah Rasulullah telah bersumpah bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam telah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Lebih dari 70 kali. Hadza huwa ar-rasul alaihi afdhalu salatu wassalam. Ini yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Alladzi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Rasul alaihi wasallam kita ketahui bersama beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah apa-apa yang telah lalu dan apa-apa yang akan datang. Rasul alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin oleh Allah mendapatkan ampunan. Tapi tetap saja Rasul beristighfar dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang kedua, hadis Aghar bin Yasar al-Muzani, Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu. Hendaknya kalian bertobat kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa ini atubu ilallah fil yawmi amarah. Diterangkan bahwa dalam satu hari satu malam beliau alaihissalatu wassalam bertaubat sebanyak 100 kali. Fafi hadainil hadithaini dalilun ala wujub taubah. Dua hadis di atas menunjukkan tentang wajibnya taubat kepada Allah SWT. Kenapa dikatakan wajib? Li'anan Nabi Sallallahu amara biha. Karena Nabi sallallahu dalam hadis dua hadis itu memerintahkan untuk kita bertobat. Itu ucapan ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Kalimat tubu ilallah menunjukkan perintah. Nah, yang namanya perintah asalnya adalah wajib. Kalimat tubu ilallah bermakna wajibnya. Ini adalah perintah, maka wajib setiap manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taba al-insan ila rabbih hasala bidzalika fa'idatayn. Perlu diketahui bahwasanya manusia ketika dia bertobat kepada Allah, dia akan memperoleh dua faedah, dua keuntungan. Faedah yang pertama adalah imtithal amarallah wa rasulahu. Yaitu dia akan mengikuti perintahnya Allah dan perintahnya Rasulnya. Itu faedah yang pertama. Keuntungan pertama, dengan dia bertobat, maka dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul menjalankan. Wa fi imtithal amrillahi wa rasuli kullu khair. Setiap Anda melakukan perintah Allah dan perintah Rasul, ketahuilah bahwa yang namanya perintah Allah dan perintah Rasul, kalau Anda jalankan, tidak ada lain kecuali itulah kebaikan. Apapun yang Anda lakukan dari perintah Allah, apapun yang Anda lakukan dari perintah Rasul, kullu khair, maka semua itu adalah kebaikan. Fa'ala imtithal amrillahi wa rasulihi tadurru sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka atas apa yang kita jalankan dari perintah Allah dan Rasul-Nya, maka di sana akan Anda dapati kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, pasti yang dia dapati adalah kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang pertama, apa tadi? Saud. Halo? Nah, Ustaz. Faedah yang pertama, Saud. Faedah yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya merupakan sumber segala kebaikan. Dan dari situlah... Bila seorang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, apa yang diperoleh? Sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang menjalankan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bertobat kepada Allah, dia akan memperoleh keuntungan dari sisi al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, meniru Rasulullah SAW. Haizukana SAW yatubu ila Allah fi yawm mi'amarrah. Karena Rasulullah SAW menjalankan taubat dalam sehari semalam itu 100 kali. Anda mengikutinya, mencontohnya. Maka ini adalah satu faedah, keuntungan. Apa makna Rasulullah SAW yatubu ila Allah fi yawm mi'amarrah? Yaitu beliau selalu mengatakan atubu ilallah, atubu ilallah sebanyak 100 kali. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Nah, ketika Anda mengikuti Rasulullah SAW dalam taubat, maka ini adalah mencontoh Rasul. Seseorang yang mencontoh Rasul artinya dia menjalankan sunnahnya. Seseorang yang menjalankan sunnahnya artinya dia memperoleh pahala lebih banyak. Kenikmatan seorang bertobat kepada Allah. Yang pertama artinya dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang kedua, dia memperoleh pahala dari sisi dia mencontoh tata cara atau perilaku Rasulullah SAW. Sekarang kita perlu tahu tentang taubat. Kata Syekh, ketika seseorang bertobat, labud fiha min sidq, harus adanya kejujuran. Seseorang bertobat itu dilandasi dengan kejujuran. Bihaitsu idza taba al-insan ila Allah aqla an dzanbi. Karena atau jika seseorang bertobat kepada Allah SWT, kewajiban yang dia harus lakukan adalah meninggalkan dari perbuatan dosa itu. Dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Seseorang jujur taubatnya kepada Allah, maka dia akan meninggalkan perbuatan dosa itu. Dosa yang telah dia taubati. Amal insan alladhi yatubu bilisani wa qalbuhu muntawi ala fi'il ma'siyah atau ala tarkal wajib أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية. Adapun seseorang yang bertobat dengan lisannya, sementara kalbunya masih bersama dengan kemaksiatan, atau seseorang yang meninggalkan kewajiban, kemudian bertobat kepada Allah dengan lisannya, sementara anggota badannya masih saja bermaksiat kepada Allah Taala. Fa'ina taubatul tanfa'u. Kalau keadaan seorang tobat demikian, maka tidak bermanfaat bagi-Nya. Tobat cuma di lisan, tetapi pada kenyataannya kalbunya masih terikat dengan perbuatan kemaksiatan itu. Seorang tobat dengan lisannya, tapi jawarihnya, anggota badannya tetap saja menjalani atau berangan-angan ingin melakukan perbuatan maksiat itu lagi. Maka kata Syekh, taubat yang demikian itu la tanfa'uhu, tidak bermakna sama sekali, tidak berguna taubatnya. Bal innaha asbaha ma takunu bil istihza' billahi azza wa jalla. Bahkan keadaan yang demikian itu seolah-olah dia sedang beristihza', sedang apa, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata taubat, tetapi taubatnya hanya di lisan saja. Kaifa taqulu atubu ila Allah min ma'siyatin wa anta musirrun 'alayha? Bagaimana kalian bertobat kepada Allah, mengatakan atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah dari suatu maksiat, sementara kamu masih saja musir, tetap ada dalam keadaan maksiat. Au taqulu atubu ilallah min ma'siyatin wa anta azim ala fi'liha. Atau seseorang yang mengatakan aku bertobat dari suatu maksiat, tetapi angan-angan Anda masih ingin melakukan perbuatan maksiat itu lagi. Masih berazam, masih berkeinginan. Tinggal masalah waktu atau kesempatan saja. Kata Syekh, al-insan law amil basharan mithluhu bihadhil mu'amala lakala hadha yaskharbi wa yastahzibi. Kalalah insan, manusia, melakukan tindakan dengan manusia lain serupa itu, katakanlah seorang pekerja mengatakan kepada pimpinannya atau kepada bosnya, mengatakan saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi satu kesalahan lagi. Setelah itu, ternyata dia melakukan mengulangi lagi. Maka itu istihza. Maka dia tidak akan terima. Maka ini adalah ma hadza illa hazw walaid. Maka akan dikatakan kepada Anda, karena Anda minta maafnya jelas kepada yang lain, ini adalah apa, suatu ungkapan yang cemooh saja kepada kami, atau memperolok-olok saja. Kalau manusia saja tidak mau dilakukan demikian oleh Anda, fakaifa birabbil alamin? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin? Tuhan alam semesta yang telah mengatur, yang mengerti Anda, yang tahu Anda, yang telah memberi rezeki Anda, memberikan penghidupan Anda, Anda perolok-olok demikian, maka tidak patut. Tidak patut yang demikian. Inna minan nas man yaqul innahu ta'ib minar riba. Ada sebagian manusia yang dia mengatakan saya bertaubat dari riba, walakinahu wal'iyadzu billah musirun alaihi. Akan tapi pada kenyataannya dia musir, tetap saja pada kenyataannya dia tetap saja ada di dalam apa perbuatan riba. Walaupun dia mengatakan bertobat pada dari perbuatan riba, pada kenyataannya dia masih melakukan perbuatan riba. Yumaris riba sharihan wa yumaris riba muqada'ah. Dia melakukan riba, ada yang dengan sharih, ada yang dengan muqada'ah. Dengan apa? Menutupi kali apa perbuatan riba yang sesungguhnya dengan sembunyi-sembunyi, dengan menutup yang sesungguhnya, ada yang talbis, kata Syekh Utsaimin. Kita telah mempelajari di pelajaran-pelajaran yang lain tentang perbuatan riba yang dengan muqada'ah. Seseorang yang berbuat riba dengan muqada'ah, a'adham isman wa jurman minalladhi yumaris riba bisorah. Seseorang yang melakukan riba dengan terang-terang, apa, dengan riba secara terang-terangan, ada yang riba ditutup, dibungkus dengan dalil syar'i. Mengatakan ini bukan riba, ini adalah jual beli. Ini tidak terlarang dalam agama. Bahkan untuk menutupi kejelekan perbuatan ribanya, mungkin dia mengambil dalil-dalil tentang haramnya riba. Kita sering melihat ada beberapa tempat lembaga keuangan yang menulis di depan kantornya, tertulis apa? Ayat-ayat tentang haramnya riba. Dan mengesankan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan adalah bukan perbuatan riba. Orang banyak terkecoh. Sehingga datang ke tempat itu dengan yakin dia tidak terjatuh pada riba, tapi dengan istilah yang lain, istilah syar'i. Nah, ini yang disebut muhadarah. Nah, kata Syekh, orang yang melakukan riba dengan muhadarah, dosanya lebih besar daripada seorang riba dengan konvensional. Kalau ada bank riba, konvensional dengan bank riba yang ditutupi dengan kalimat syariat, maka riba dengan syariat ini lebih besar harganya dibanding riba yang konvensional. Kata Syekh, seorang yang melakukan riba bil muqadah jana ala nafsihi marrataini, maka dia terjatuh pada perbuatan dosa double dua kali. Yang pertama, dia terjatuh pada al-wuku' fi riba. Perbuatan ribanya itu tidak bisa hilang. Tetap saja yang namanya riba, riba. Walaupun dibungkus dengan istilah-istilah lain. Entah dibungkus dengan istilah apa, syirkah, atau dibungkus dengan istilah-istilah apa, serah, yang jelas kalau hakikatnya riba, maka dia tetap terjatuh pada perbuatan riba. Itu yang pertama. Yang kedua, muhada'ahnya itu terhadap Allah Taala, tipu menipu, membungkus perbuatan haram digambarkan bahwa dia sedang melakukan tindakan perbuatan yang halal. Bahkan seringkali mengiklankan atau mempublikasikan bahwa ini bukan riba, padahal dia sedang mau menipu orang. Nauzubillah min dzalik. ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن تخلع عن الذنوب والمعاصي إخلاعا حقيقيا. Dalam dua hadis di atas, menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahshana lillahi wa aqana lillahi wa a'lamana billahi shalawatullah salam alaihi. Dia Rasulullah SAW adalah orang paling takut kepada Allah di antara kita. Dan dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding di antara kita. Dan beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kita. Salawatullah wassalamu alaihi. Di dalam hadis ini pula ada dalil bahwasanya alaihissalatu wassalam mu'allim al-khair di lisani wa fi halihi. Rasulullah Nabi SAW ketika mengajarkan kebaikan itu dengan lisan dan perbuatan. Maaf, bukan seperti kita. Kita belum bisa banyak dalam berbuat, seringkali terbatas dalam lisan. Rasul alaihi salatu wassalam adalah qudwah kita, contoh kita bagaimana beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada manusia dalam lisannya dan dalam perbuatannya. Fakana istaghfirullah wa ya'muru nafsi istighfar hatta yata'asaw bihi imtithalan li amri wa ittiba'an li fi'lihi. Maka Rasul sallam ketika mengajarkan orang untuk beristighfar, maka beliau sendiri beristighfar kepada Allah. Dia memerintahkan orang untuk beristighfar, dianya sendiri pun beristighfar. Sehingga orang-orang bisa mengambil contoh, meneladani apa yang beliau perintahkan dan bisa mengikuti apa-apa yang beliau lakukan. Wa hadza min kamalil muslimi shalawatu wassalam alaihi wa ummatihi. Ini merupakan kesempurnaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan kepada umatnya, dalam memberi nasihat kepada umatnya. Karena Rasul alaihi wasallam mengajarkan dalam bentuk lisan dan juga mengajarkan dalam bentuk perbuatan, memberikan contoh suri toladan dan terbentuk perbuatan. Ini yang tidak ada pada manusia lain. Contoh yang ada pada diri Muhammad adalah apa yang beliau ajarkan, beliau juga jalankan. Fayan baghilana nahnu aydan anna ta'asabihi. Oleh karena itu kata Syekh, yang menjadi keharusan kita adalah kita meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam. Idza amarana an-nas bi amrin an nakuna awwal man yamtathil hadzal amr. Jika kita memerintahkan kepada orang. Suatu perbuatan, hendaknya kita adalah orang yang paling pertama menjalankan perbuatan itu. Ini yang sulit, ikhwan fillah jazakumullah. Ini yang seringkali kita lalai. Ini yang seringkali kita kurang. Kita pandai bicara, memberi nasihat kepada orang, tetapi kita minal muqassirin terhadap apa yang telah kita ucapkan, apa yang kita ucapkan. Semoga Allah SWT memberikan ampunan kepada kita atas kekurangan-kekurangan kita. Wa idza nuhinahum an syai' annakum awwal man yanhi anhu. Kalau ada larangan yang kita sampaikan, kalau perbuatan ini terlarang, perbuatan ini terlarang, maka yang paling pertama kita menjauhi larangan itu adalah kita. Li'anna hadza huwal haqiqa ad-da'i ila Allah. Kata Syekh, inilah yang sesungguhnya hakikat seorang da'i di hadapan apa? Da'i kepada Allah yang begini. Orang yang paling contoh paling awal paling depan. Bal hadhi haqiqah ad-da'wah ila azza wa jalla. Inilah hakikat dakwah kepada Allah azza wa jalla. An taf'al ma tu'mar bihi wa tatruk ma tunha anhu. Hendaknya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Dia. Kama kana Rasulullah SAW ya'mur Nabi Taubah wa huwa alaihi salatu wassalam yatubu akthar minna. Sebagaimana apa yang ada pada diri Rasul, beliau alaihissalatu wassalam memerintahkan kita untuk bertobat. Dialah orang yang paling pertama bertobat. Bahkan lebih banyak dari tobatnya kita. Nas'alallah ayatub alayna wa'alaikum. Semoga Allah memberikan tobat kepada kita dan kepada antum sekalian. Wa'ayyahtiyana wa'iyyakum siratan mustaqiman. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada kalian di atas jalan siratal mustaqim. Semoga Allah mengampuni diri kita semua atas kekurangan-kekurangan kita, atas kelalaian kita dalam bertobat kepada Allah, atas kelalaian kita dalam memberikan contoh dari apa yang telah kita dakwahkan. Semoga Allah mengampuni kita atas kelemahan-kelemahan kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin ali wa la hamdulillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz, ini ada ikhwan dia nak tanya satu soalan, Ustaz. Apa? Arif Hun. Kita bagi dia cakap . Arif Hun boleh buka mic, boleh tanya dengan Ustaz. Sekejap. Arif Hun ada kat situ. Sekejap. Ni. Ada dah. Ada Ustaz. Ni Arif Hun. Arif, boleh tanya Ustaz . Akhir. Ustaz. Tuan. Apa hukumnya tertawa tiga orang lain yang menguluk atau mengintip. Kita cuba menahan daripada tertawa namun tidak mampu. Apa hukumnya kita sendiri yang tertawa itu yang menguluk, mengistizah Islam tertawa. Istizah kepada siapa? Halo. Nama suara tu putus-putus. Sebentar, saya. Halo. Nama saya. Tahu saya dengar. Halo. Bisa diulang ya? Ustaz, apa hukumnya kita tertawa ketika orang lain yang menguluk, mengejek Islam? Bukan kita yang menguluk ya, Islam, tapi kita saat terdengar orang lain yang menguluk Islam dan kita tertawa. Apa hukumnya kita sebagai yang pendengar yang mentertawakan ulukan itu? Saya khawatir ada sifat kemunafikan di hati kita. Orang memperolok-olok agama. Kita dilarang duduk di antara mereka. Kalau ada orang yang memperolok agama, maka kita dilarang untuk duduk di mereka. Kita harus pergi, kita harus tinggalkan. Kalau mampu kita mengingkarinya, kita ingkari. Baru kita tinggalkan. Kita tuntut dia untuk bertobat kepada Allah SWT. Kalau tidak mampu, maka tinggalkan majelis itu. Majelis itu adalah majelis yang bahaya. Kita khawatir azab Allah datang ketika itu. Maka tidak sepatutnya kita ada di tempat itu. Lebih-lebih lagi kalau kita ikut tertawa atas keolok-keolokan itu. Seharusnya kalau kita orang beriman, ada ketakwaan di hati kita, kita marah atas olok-olokan itu dan kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, Ustaz. Eh, jazakumullah khair. Barakallahu fiik.